berseri. Kulit putih bersih merah di pipimu. Kau Sayyidah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Tulusnya Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas minummu. Bila marah, Nabi kan bercanda, mencubit hidungmu. Aisyah, Sayyidah yang selalu dengan Nabi, bahkan baginda mengajak main lari-lari. Setia bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah, keagungan kasih cintamu bukan cuma novel cerita khayal dan semu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih, Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Kau Sayyidah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Tulusnya Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di ribamu. Seketika kau riang memanja, mengusap rambutnya. Aisyah, Sayyidah yang selalu dengan Nabi, bahkan baginda mengajak main lari-lari. Setia bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah, keagungan kasih cintamu bukan cuma novel cerita khayal dan semu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah, Sayyidah yang selalu dengan Nabi, bahkan baginda mengajak main lari-lari. Setia bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah, keagungan kasih cintamu bukan cuma novel cerita khayal dan semu. Kau istri tercinta, ya Aisyah.